Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Terakhir tentang pembahasan atau pasal fil mu'tal pada bab mu'tal, yakni kata yang terdapat huruf illah pada salah satu huruf-huruf yang asli, yang pokok. Dan mu'tal ini ada beberapa macam. Di antaranya yang sudah dibahas sebelumnya, jenis yang pertama yakni mu'tal fa, atau disebut dengan misal. Yakni ketika fa kalimah itu berubah huruf illah. Kemudian jenis yang lain yang disebutkan as-sani, yang kedua, yakni al-mu'tal lil-aini, mu'tal ain. Jenis mu'tal yang kedua yakni al-mu'tal lil-aini, mu'tal ain. Ya. Tentunya dari nama ini, dari istilah ini bisa diketahui, difahami, ya, mu'tal kemudian ain menunjukkan pada kalimat, pada kata tersebut ada huruf illah, yakni pada ain kalimat, ya, karena disebut dengan mu'tal ain menunjukkan huruf illah itu terletak pada ain kalimat. Halaman 79 yang alinea yang ketiga, ya. Jadi jenis mu'tal yang kedua as-sani, yakni al-mu'tal lil-aini, mu'tal ain, menunjukkan huruf illah pada kalimat tersebut itu berada pada ain kalimat. Ya. Wa yuqalu lahu al-ajwafu, dan mu'tal ain ini dikatakan, diistilahkan dengan ajwaf. Nama lain atau istilah lain dari mu'tal ain adalah ajwaf. Disebutkan di bawah, ya, kaza fi qa'i bi ziyadati, ini yang disebutkan dalam naskah yang fa' dengan ada tambahan li khuluwi chawfihi amil harfis sahihi, disebut, diistilahkan dengan ajwaf. Ya, mu'tal ain tersebut diistilahkan dengan ajwaf karena kosongnya tengah kalimat tersebut, ya, dari huruf sahih. Jadi pada kalimat, pada kata atau pada fi'il mu'tal ain atau ajwaf ini keadaan huruf tengahnya itu kosong, tidak ada huruf sahihnya. Kosong dari huruf sahih, maksudnya tidak ada huruf sahih. Berarti apa? Huruf tengah itu adalah huruf yang illah. Ya, sehingga karena tadi huruf tengahnya atau pada ain kalimah itu tidak ada huruf sahih, tidak berubah huruf sahih, sehingga dikatakan dengan ajwaf. Ya, ini. Jadi dari kata jauh, jauh itu tengah atau isinya atau bagian tengah dari sesuatu. Ini mu'tal ain, jenis yang kedua dari mu'tal atau disebut dengan ajwaf. Wadhu salasati, dan juga mu'tal ain atau ajwaf itu dinamakan dengan dhu salasah. Ya, nama lainnya atau yang dikenal juga dengan istilah dzus salasah. Kenapa disebut dengan dzus salasah? likauni maudhihi ala salasati ahrufin. Karena keadaan maudhinya, keadaan fi'il maudhi itu ada pada tiga huruf. Ya, tersusun dari tiga huruf. Keadaan maudhi ya, tersusun dari tiga huruf. Bagaimana dikatakan maudhi dari mu'tal ain ini tiga huruf? Padahal kita tahu secara asal atau keumuman, bahkan mayoritas, bentuk fi'il, fi'il maudhi itu tersusun dari tiga huruf. Tetapi untuk mu'tal ain, dia disebut dengan huruf salasah karena maudhinya tiga huruf. Maksudnya bagaimana? Dijelaskan di sini, idza akhbarta an nafsika nahu qultu wa bi'tu. Jika, jadi maksud dari tiga huruf pada maudhi, yakni jika engkau mengkhabarkan tentang dirimu, menceritakan tentang dirimu, maka engkau akan katakan, misalnya, qultu, aku berkata, bi'tu, aku menjual. Ya. Nah, dari bentuk ini, bentuk maudhi, yang kemudian digunakan untuk mengkhabarkan dirinya atau bersambung dengan dhamir mutakallim seperti contoh ini qultu bi'tu, di sini bentuk maudhi ini tersusun dari tiga huruf, asalnya juga tiga huruf ya, qultu dari qala ya, qala tiga huruf, kemudian ba'a tiga huruf, kemudian ketika digunakan untuk mengkhabarkan dirinya dengan tadi menjadi qultu, tetap tiga huruf. Bi'tu, ini juga tetap tiga huruf. Jumlah keseluruhan hurufnya tetap menjadi tiga huruf. Ya, berbeda dengan fi'il yang sahih atau fi'il yang kemarin mu'tal fa, ya, berbeda. Ya, kalau yang sahih misalnya dari kataba, ya, kemudian untuk mengkhabarkan dirinya menjadi katabtu. Dari dakhala dakhaltu, zahaba zahabtu. Jadi ketika bersama dengan sa, maka dia menjadi empat huruf, katabtu, dakhaltu, dan seterusnya. Atau yang mu'tal fa kemarin ya, sebagiannya dengan wawu, wawunya ya, ketika bersama dengan sa ya menjadi empat huruf ya, wa'ada wa'attu, wajila wajiltu, dan seterusnya. Yang ya juga demikian pada bentuk maudhi ya, asalnya tiga huruf, kemudian ketika bersambung dengan dhamir ta ya, itu menjadi empat huruf. Artinya apa? Tidak ada huruf yang dihilangkan, kemudian bertambah dengan dhamir ta tersebut. Berbeda dengan ajwab ya, asalnya tiga huruf, kemudian ketika digunakan untuk mengkhabarkan dirinya, untuk mutakallim, yakni bersambung dengan ta, maka keseluruhan tetap tiga huruf. Berarti dari fi'il asalnya itu nanti ada huruf yang dihilangkan. Nah, karena keadaan dia tetap tiga huruf, seperti itu, maka tadi dikatakan dengan dzus salasah. Ya, jadi tersusun dari tiga huruf. Ini maksud dari istilah atau penyebutan dzus salasah. Ini. Berikutnya tentang mu'tal ain dijelaskan di sini, fal mujarraju minhu tuqlabu ainuhu fil maudhi alifan. Ya, mujarrad dari ajwaf dari mu'tal ain tersebut, ain kalimahnya itu diganti menjadi huruf alif pada bentuk maudhi. Ya. Bentuk mujaradnya yang dari mu'tal ain tadi, ain kalimahnya yang berupa huruf illah ya, pada bentuk maudhi itu diganti dengan alif. Sawa'un kana wawan au ya'an, sama saja apakah asalnya itu wawu ataukah ya. Ya. Tadi dicontohkan dari qala, kemudian ba'a. ini mu'tal ain atau ajwab mujarrad ain kalimahnya pada maudhi ini berupa alif qala ba'a. Nah, masing-masingnya ini asalnya tadinya bukan alif. Jadi alif itu perubahan dari huruf ilah yang lain. Apa? Yakni wawu atau ya. Qala asalnya adalah qawala. Ya. Qala asal dari alif tersebut adalah wawu. Yakni qawala. Kemudian ba'a asal dari alif adalah ya. Jadi asalnya adalah ba'ya'a. Ini aslinya. Kemudian apa? Wawu atau ya tersebut diganti menjadi alif. Dari qawala menjadi qala. Dari ba'ya'a menjadi ba'a. Kenapa demikian? Li taharrukihima wan fitahi ma qablahuma. Karena harokat keduanya, ya, ain kalimah tersebut, ya, itu keadaannya berharokat, dan yang sebelumnya itu berharokat fathah. Jadi qawala wawunya berharokat, baya'a ya'nya pada ain kalimah berharokat, dan huruf sebelumnya ini pada fa' kalimah ini berharokat fathah. Sehingga wawu pada qawala diubah alif, kemudian ya pada baya'a diubah menjadi alif, menjadi qala ba'a. Nahwu contoh sana ba'a, ini contoh yang lain. Sana ini asalnya sawana. Sona asalnya sawana. Jadi wawunya diubah menjadi alif, menjadi sona. Karena harokat, keadaan berharokat pada ain kalimah tersebut dan fathah pada huruf sebelumnya. Jadi perubahan huruf illah. Asalnya wawu atau ya, kemudian diubah, diganti menjadi alif pada ajwaf. Baik, jadi ini asalnya demikian. Nah, dari asal ini nanti bisa diperhatikan terkait dengan perubahan ataupun keadaan fi'il tersebut, ya, ketika dibentuk ke bentuk-bentuk yang lain. Ya. Nah, di sini dijelaskan secara rinci. Yang berikutnya, fa in ittasala bihi dhamirul mutakallimi awil mukhatabi aw jam'il muannatsati ghaibati. Jika fi'il mu'tal ain atau ajwaf tersebut bersambung dengan dhamir mutakallim. Dhamir mutakallim awil mukhatab atau dhamir mukhatab au jam'il mu'annasatil gha'ibati atau dhamir untuk jama' mu'annas gha'ibah. Pada bentuk mawi, untuk dhamir mutakallim mawi dhamirnya ta yang dhamma. Kemudian untuk dhamir mukhatab dengan apa? Dengan ta, dengan beberapa lafadznya sesuai dengan keadaannya. Kemudian untuk jama' mu'annas gha'ibah dhamirnya adalah nun yang di fathah. Itu bomir-bomir ini. Bomir mutakallim dengan ta yang di bomah, kemudian bomir mukhatab dengan ta, dengan beberapa macamnya. Ta di fathah, ta di kasrah, ta bersambung dengan mim alif untuk mutanna, kemudian ta dengan mim untuk jamak mudzakkar, kemudian ta dengan nun tasydid untuk jamak muannas. Itu mukhatab ya. Kemudian dhamir untuk jamak muannas ghaibah adalah dhamir nun atau sering disebut dengan nun niswah atau nun inath. Ini. Nah, sebelumnya kalau diperhatikan dhamir-dhamir tersebut mutakallim, mukhatab maupun jamak muannas tadi itu semuanya berharokat. Ya, dhamirnya berharokat ya. Ta bomah untuk mutakalim, kemudian ta dengan fathah atau kasrah ya untuk mukhatab, kemudian nun niswah tadi dengan fathah. Ini. Nah, asywaf ketika bersambung dengan bomber-bomber ini, bagaimana perubahannya ataupun keadaannya? Dijelaskan di sini, nuqila fa'ala min wawi ila fa'ula. Ya. Fa'ala ajwaf, ya, fa'ala yang ajwaf yang dari wawu, artinya yang ain kalimahnya aslinya huruf wawu, itu diubah, diganti menjadi fa'ula. Ya, dari qawala atau sawana tadi, ya, itu dengan wawu, kemudian dia diubah, diganti menjadi fa'ula, artinya harakat ain kalimahnya diganti menjadi dhammah. Ya, jadi fa'ala yang wawu ya, nanti menjadi fa'ula. Ya, dari sawana menjadi sawuna, qawala nanti menjadi qawula. Wa minal ya'i ila fa'ila. Kemudian yang dari ya yang aslinya tadi ya seperti ba'ya'a, ain kalimahnya ya, ini diubah diganti menjadi fa'ila. Ya, ain kalimahnya menjadi kasrah. Ba'ya'a menjadi ba'i'a. Ya. Dalalatan 'alaihima sebagai dalil, sebagai petunjuk pada keduanya. Kedua huruf illah tersebut. Jadi kalau wawu diganti dengan dhammah. Kenapa? Karena wawu sesuainya dengan harakat dhammah. Ketika diganti dengan dhammah menunjukkan itu menggantikan wawu. Kemudian yang ya tadi diganti dengan kasrah. Karena huruf ya kesesuaiannya dengan harakat kasrah. Sehingga ketika diganti kasrah menunjukkan bahwa di situ ada huruf ya atau aslinya ain kalimah adalah huruf ya. Ini. Walam yughayyar fa'ula wala fa'ila idza kana asliyaini. Dan fa'ula itu tidak diubah. Demikian pula fa'ila juga tidak berubah. Idza kana asliyaini jika keduanya asli. Artinya apa? Kalau fa'ula memang aslinya fa'ula dengan dhammah pada ain kalimah, fa'ila juga asli fa'ila dengan kasrah pada ain kalimahnya, maka kedua bentuk kata ini, bentuk fi'il ini tidak berubah. Tetap fa'ula dan tetap fa'ila. Kalau itu asli. Ya. Tetapi kalau tadi fa'ula itu perubahan dari fa'ala yang ain kalimahnya wawu, kemudian fa'ila itu perubahan dari fa'ala yang ain kalimahnya ya, maka ada perubahan yang terjadi. Apa yang terjadi? Wa nuqilatu dhammatu wal kasratu ilal fa'i. Ya, dhammah dan kasrah dari fa'ula, dari fa'ila tadi, ini dipindah, digeser ke fa' kalimahnya. Ya, dhammah dan kasrah, dhammah pada fa'ula kemudian kasrah pada fa'ila dipindah digeser ke fa' kalimah, ke huruf sebelumnya. Wa hudzifatil ainu, dan kemudian ain kalimahnya dihilangkan. Ya. Jadi ketika dhammah digeser ke fa' berarti dia menjadi tidak berharakat, menjadi apa? Menjadi sukun. Ya, dari fa'ula ya, dhammahnya digeser, maka digeser ke fa', maka ainnya menjadi sukun. Ya, dari fa'ila kasrah pada ain digeser ke fa' kalimat, maka ainnya menjadi sukun, ain kalimat menjadi sukun. Ya. Jadi dari fa'ula menjadi fa'la. Dari fa'ila menjadi fi'la. Ya, asalnya demikian. Ya. Lalu ya. sekedar mengingatkan. Ini tadi apa? Ketika bersama dengan dhamir-dhamir tadi ya. Nah, ketika bersama dengan dhamir tadi, misalkan dengan ta untuk mutakallim, yang mana dhamir itu berharokat, ya. Apa yang terjadi ketika fi'il itu bersama dengan dhamir yang berharokat? Kita lihat contoh yang sahih dari kataba ketika bersama dengan ta untuk mutakallim menjadi apa? Katabtu. Katabtu. Yakni huruf akhir dari fi'il ya, atau pada lam kalimah ya, akhir dari fi'il yang bersama dengan dhamir itu menjadi sukun ketika bersama dengan dhamir yang berharakat. Dari kata ba menjadi kata betu. Dakhala dakhaltu. Ya, jadi setiap fi'il yang bersama dengan dhamir yang berharakat yang sebagai fa'il, maka huruf akhir dari fi'il itu menjadi sukun. Dakhaltu, kata betu. Dan seterusnya. Maka seperti tadi yang qala sana ba'a juga demikian. Atau pada wazannya tadi asalnya fa'ula fa'ila yang itu bersama dengan dhamir yang berharakat tadi. Ketika kemudian harakat pada ain digeser ke fa kalimah, harakat pada ain yang kasrah juga digeser ke fa kalimah, kemudian tadi bersama dengan dhamir fa, yakni huruf yang akhir itu kan sukun ya, sehingga apa, di situ bertemu dua huruf yang sukun, jadi fo fo al ta, jadi fa fa kalimahnya dhammah, kemudian ain kalimah sukun, lam kalimah sukun, kemudian ta dhamir atau nun niswa, jadi fo al tu atau fo al na, wazannya seperti itu asalnya. Yang dikasrah juga demikian, fi'al tu fi'al na. Jadi di situ bertemu dua huruf sukun, ain kalimah sukun dan lam kalimah juga sukun. Ya. Lalu apa? Dalam bahasa Arab tidak bisa semacam ini, dua huruf sukun bertemu berurutan ya, sehingga harus dihindari. Nah, pada fi'il mu'tal ain atau ajwaf disebutkan tadi bahwasanya ain kalimah ini huruf illah yaitu wawu atau ya, aslinya wawu atau ya. Ketika bertemu dua huruf sukun yang satunya wawu atau satunya ya, maka dihindari dengan menghilangkan wawu atau ya tersebut, yakni menghilangkan ain kalimahnya. Sehingga di situ dikatakan wa hudzifatil ainu. Jadi ain kalimah ini dihilangkan. Ya, ain kalimah yang berupa huruf illah yakni wawu atau ya itu kemudian dihilangkan lil tiqa'i sakinaini karena bertemunya dua huruf sukun. Ya. Ini. Kalau dibuat yang lebih jelas, waktunya dengan huruf ilah misalnya menjadi ful tu, kemudian menjadi fil tu. Ini. Ini. Ya. Ful tu, fil tu. Jadi ain kalimat huruf ilah yaitu wawu atau ya. Kemudian harakatnya asalnya dhammah pada wawu digeser ke fa. Kemudian yang satunya yang asalnya kasrah pada ya itu juga kasrahnya digeser ke sebelumnya ke fa kalimat. Sehingga apa, wawu dan ya pada ain kalimat menjadi sukun karena harakatnya sudah digeser ke fa kalimat. Lalu lam kalimat itu juga sukun karena dia bersama dengan dhamir yang berharakat, dhamir ta untuk mutakallim atau mukhatab atau dhamir nun untuk jamak mu'annas tadi, ya, sehingga bertemu dua huruf sukun, yaitu wawu sukun dengan lam kalimah yang sukun, atau ya sukun dengan lam kalimah yang sukun. Ya, jadi menjadi fultu dan filtu. Nah, di sini bertemu dua huruf sukun. Dalam bahasa Arab tidak boleh, tidak ada yang semacam ini, sehingga harus dihindari. Menghindarinya bagaimana? Nah, kebetulan di situ ada huruf illah, sukun yang pertama pada huruf illah, maka huruf illah tersebut dihilangkan untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun. Sehingga menjadi fultu filtu. Ya. Ini ketika bersambung dengan dhamir mutakallim atau dhamir muhatab atau dhamir jamak muannas ghaibah. Sehingga apa? Kalau tidak bersambung dengan dhamir-dhamir tersebut, maka huruf illah pada ain kalimah tetap ada. Huruf illah pada ain kalimah itu tetap ada. Dan tadi disebutkan itu diganti dengan alif. Adapun ketika bersambung dengan dhamir-dhamir mutakallim, dhamir mukhatab atau dhamir untuk jamak muannas ghaib, maka huruf illah tersebut dihilangkan, sehingga di sini didapatkan fatakulu, engkau katakan, ya, bentuk-bentuknya disandarkan pada dhamir tadi menjadi seperti ini. Contoh, ya, sona, ya, asalnya ya seperti qala tadi, sona, asalnya sawana, kemudian wawunya diganti alif, sona. Kemudian untuk musanna, sana. Untuk jamak, sanu. Untuk muannasnya, sanat. Muannas yang musanna, sanata. Sampai di sini dulu. Perhatikan di sini, dia bersambung dengan dhamir yang tidak berharakat. Yang satunya mustatir, dhamirnya pada sona dan sonat, itu dhamirnya mustatir. Adapun yang lainnya, dhamirnya adalah alif untuk musanna, sona. Dan dhamir wawu untuk jamak, sonu. Alif dan wawu itu sukun. Maka, alif pada ain kalimah tetap ada dan tetap alif. Tidak kembali ke asalnya. Ya. Sona, sonu, sonata. Ini. Atau kalau dengan qala ya. Qala, qala, qalu, qalat, qalata. Kemudian yang berikutnya bersambung dengan dhamir-dhamir yang berharokat tadi untuk jamak muannats ghaibah, kemudian untuk mukhatab dan untuk mutakallim. Nah, ketika bersambung dengan ini, baru ada perubahan, yakni menghilangkan ain kalimah tersebut menjadi sunnah. Ya, sunnah kalau diuraikan, ya, itu nunnya tasdid, itu kolom, ya, jadi asalnya ada dua nun, ya, kemudian diidghamkan. Atau supaya lebih jelas untuk yang kulna dengan qala sudah berbeda ya, kulna sunnah. Di situ huruf illah pada ain kalimahnya hilang, kulna atau sunnah, wawunya atau alifnya pada ain kalimah hilang. Ya, tadi urainya sudah sebelumnya ya, ya. Ini sunta, suntuma, suntum, sunti, suntuma, suntunna, suntu, sunna. Ya, jadi pada tasrifan ini mulai yang jamak muannas ghaibah tadi dan seterusnya mukhatab dan mutakallim itu dhamirnya berharakat, maka ain kalimah itu dihilangkan untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun. Ya. Asalnya sunna, sunta, seperti itu ada wawunya yang sukun. Nah ini dihilangkan menjadi sunta, sunna, seperti itu. Wa taqulu fil ya'i, dan kau katakan pada yang ya'i, ya mu'tal ain dengan ya, yang aslinya huruf ya. Contohnya pada ba'a di sini menjadi ba'a, ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata. Perhatikan di sini ain kalimah yang berupa huruf illah yakni alif, aslinya itu ya, ya kemudian diganti alif, ini tetap ada, tidak dihilangkan, ya, karena apa? Tidak bersambung dengan bomir-bomir yang berharokat. Ba'a, bomirnya mustatir, kemudian ba'a, ba'u, ba'ata, ini bomirnya sukun, bomir alif pada mutanna, atau untuk mutanna sukun, kemudian bomir wawu untuk jama' ini sukun. Sehingga apa? Ain kalimah tetap ada, yaitu dengan alif, tidak dihilangkan. Asalnya ya diganti alif, tidak hilang. Kemudian bersamun dengan bomir yang berharokat, yakni jama' mu'annas ghaibah, bomir untuk mukhatab, dan bomir untuk mutakallim. Itu bomir-bomir yang berharokat, yaitu nun yang di fathah, kemudian ta, dengan bermacam, dengan macamnya. Nah, ketika bersamun dengan bomir-bomir ini yang berharokat, maka huruf illah itu dihilangkan. Yang akalnya ya, yang tadi alif, itu aslinya ya, kemudian dihilangkan. Sehingga menjadi bi'na, bi'ta, bi'tuma, bi'tum, bi'ti, bi'tuma, bi'tunna, bi'tu, bi'na. Ini huruf illah dihilangkan. Alif yang aslinya adalah ya. Jadi aslinya apa tadi? Atau asalnya bagaimana? Bi'na. Ya. Ketika belum hilang, ya lafadznya adalah bi'na. Ya. Ada ya sebagai huruf asli ya pada ain kalimah. Kemudian diikuti ain sebagai lam kalimah, bi'na. Dua huruf sukun bertemu. Maka ini dihindari dengan menghilangkan ain kalimah, yakni huruf ya, huruf illah. Sehingga menjadi bi'na, bi'ta, dan seterusnya. Ini. Jadi dihilangkannya huruf illah pada ain kalimah ketika tadi bersambung dengan bomir mutakallim, bomir mukhatab, atau bomir untuk jama' mu'annas ghaibah. Kemudian yang berikutnya, wa idza banaitahu lil maf'uli, dan jika engkau membentuk fi'il tersebut untuk maf'ul, bentuk yang majhul yang tidak disebutkan fa'ilnya, maka kasar talfa'a minal jami'i, engkau kasrah fa' kalimahnya dari seluruhnya, dari semuanya, baik yang dari sana, qala yang tadi asalnya wawu, maupun yang dari ba'a yang asalnya ya. Jadi semuanya fa' kalimah itu dikasrah ketika dibentuk untuk maf'ul atau ketika dibentuk menjadi majhul. Nah, tentunya ketika fa' kalimah dikasrah, maka huruf sesudahnya itu juga menyesuaikan dengan kasrah tersebut, ya, yakni diganti menjadi huruf ya. Dari asalnya untuk majhul, ya, fi'il ketika dibentuk majhul, fi'il madhi, ya, akan menjadi bagaimana wazannya? Fu'ila. Ya, jadi bentuk majhul untuk ma'wi, untuk semuanya, itu menjadi fu'ila. Ini wazannya, atau yang sahih. fu'ila, misalnya kutiba, ya, dibaca, ditulis, kuria, dibaca, dan seterusnya. Jadi mengikuti wazan fu'ila. Ya. Kemudian pada ajwa, ketika dibentuk majhul tadi, yang terjadi harakat pada ain kalimah tadi, ya, asalnya fu'ila tadi, harakat pada ain kalimah, yaitu kasrah, ini digeser ke fa' kalimah. Semuanya. Ya, digeser ke fa' kalimah. Sehingga menjadi fi'la. Dari fu'ila, harakat pada ain kalimah yang kasrah, digeser ke fa'. Sehingga menjadi fi'la. Ya. Kemudian apa? Ain kalimah tadi kan berubah huruf illah. Ada yang aslinya wawu, ada yang aslinya ya. Nah, ketika kasrah tadi sudah dipindah, digeser ke fa, maka ain kalimah ini diubah ke huruf yang sesuai dengan kasrah, yakni dengan ya. Semuanya, yang asalnya wawu, kemudian wawunya diganti dengan ya, yang asalnya ya, ya sudah tetap ya. Jadi, ain kalimah semuanya dengan ya, karena fa kalimah dengan kasrah. Sehingga disebutkan di sini bentuk majhulnya dari sana menjadi sina, ya, menjadi sina, ya, asalnya suwina, ya, kemudian kasrahnya dipindah digeser ke sad, ke fa kalimah, kemudian wawunya diubah ke ya, ya, untuk menyesuaikan dengan kasrah tadi. Sehingga menjadi sina ila akhiri sampai yang akhir. Maksudnya bagaimana? Ya, keadaan akhirnya seperti pada sona tadi. Jadi awalnya yang diubah atau bentuk dasarnya yang diubah dari sona menjadi sina. Kemudian ketika bersama dengan bomir, ya, disandarkan pada bomir tadi, itu sesuai dengan contoh yang sebelumnya tadi. Ya, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Sina, sina, sinu, sinat, sinata, sinna, sinta, sintuma, sintum, sinti, sintuma, sintunna, sintu, sinna. Itu maksud dari ila akhirih seperti itu. Jadi bentuk pokoknya yang berubah dari sona menjadi sina, kemudian tasrifannya bersama dengan bomir tadi sesuai dengan contoh yang disebutkan sebelumnya. Jadi akhirnya bersama dengan bomir, keadaan akhirnya seperti tadi, dan ketika bomirnya berharakat maka huruf ilah itu dihilangkan. Ya, tadi menjadi sinta, ya-nya dihilangkan. Dari sina, ketika bersama dengan ta, menjadi sinta. Ini, ya-nya, huruf ilah pada ain kalimah dihilangkan karena domennya berharakat. Penjelasannya seperti tadi. Jadi yang berubah bentuk pokoknya, ketika dibentuk majhul, ketika dibentuk untuk maf'ul. Itu ya. Ini. Wa i'laluhu bin naqli wal qalbi. I'lalnya, ini, i'lal pada sona ini dengan nakal dan dengan qalb. Nakal apa maksudnya? Ini menggeser, memindah. Tadi asalnya suina, ya, harakat kasrah dipindah, digeser ke fa kalimah. Ini nakal, menggeser harakat yang asalnya pada ain kalimah menjadi pada fa kalimah. Asalnya pada huruf kedua berpindah ke huruf pertama. Itu nakal. Kemudian qalb mengganti asalnya wawu, suwina tadi asalnya wawu, kemudian wawunya diganti menjadi ya. Itu qalb. Ini i'lal, ya, perubahan yang terjadi pada ajwab wawi. Jadi ajik waf yang dengan wawu, yang aslinya wawu. Dari suana menjadi sina, itu dengan nakal menggeser harokat, dan dengan qalb mengganti huruf ilah dari wawu menjadi ya. Kemudian gua bi'a. Untuk yang ba'a, yang asalnya ya tadi, ketika dibentuk majhul atau maf'ul, untuk maf'ul menjadi bi'a. Ya, bi'a. Asalnya apa? Asalnya bu'i'a. Ya, seperti wazan dasarnya fu'ila. Dari bay'a menjadi bu'i'a. Kemudian harakatnya yang kasrah pada ain pada huruf kedua digeser ke huruf pertama. Dari bu'i'a menjadi bi'a. Wa i'laluhu bin naqli. I'lalnya itu dengan naqal, dengan menggeser harakat. Ya, tadi ya, harakat kasrah yang semula pada huruf kedua, pada ain kalimat, digeser ke huruf pertama, pada fa kalimat. Dari bu'i'a menjadi bi'a. Jadi ini i'lalnya, perubahannya dengan naqal. Ya, jadi pada ajik wawi, i'lalnya dengan naqal dan qalb. Adapun pada ajik ya'i, ya, i'lalnya hanya dengan naqal saja. Karena ini sudah ya. Ketika digeser ya kasrahnya dari ya ke ba, ya, menjadi bi'a, huruf ini sudah ya, sudah sesuai dengan kasrah, sehingga tidak perlu diganti. Jadi cukup hanya menggeser harakat saja. Ini pada ba'a menjadi bi'a. Dan kemudian ketika ditasrif, itu juga sama seperti pada contoh tadi, ketika bersama dengan bomir, perubahannya pada akhir fi'il ini, sama seperti pada contoh yang sebelumnya yang bentuk untuk fa'il tadi. Sehingga di sini dari bi'a, kalau ditasrif, ya, menjadi bi'a, bi'a, bi'u, bi'at, bi'ata, ya, kemudian bi'na, ya, dari bi'a ketika bersama dengan nun niswah yang berharakat, ya, ini huruf ilah ya tadi yang sukun ini kemudian dihilangkan. Karena apa? Karena bertemu dua sukun, yaitu ya sukun dan ain sukun. Jadi ain kalimah dan lam kalimah sukun karena domainnya berharokat. Sehingga huruf illah yang tengah, yang kedua, ini dihilangkan. Ya memang secara lafad menjadi sama. Bi'na, bi'ta, bi'tuma, bi'tum, bi'ti, bi'tuma, bi'tunna, bi'tu, bi'na. Lafadnya sama antara yang bentuk majhul dengan yang bentuk maklum tadi. Ya, tetapi tentunya nanti ketika digunakan dalam kalimat, ya akan bisa diketahui apakah itu bentuk untuk fa'il atau bentuk maklum, ataukah itu bentuk untuk maf'ul atau majhul. Jadi dari siyakul kalam ya, untuk mengetahui maknanya. Adapun secara lafaz dalam hal ini sama. Untuk yang ya, ya untuk yang ajik waf dengan ya ini. Baik. Jadi seperti itu. Nah, kalau supaya lebih lengkap dari bisa dilihat pada amfilah. Amfilah tasrifiyah halaman 39. Ya, halaman 39. Dari kitab Amfilah Tasrifiyah halaman 38, 39. 38 yang agak kiri. Ya, di situ disebutkan wazannya fi'il madhi yang dibentuk untuk maf'ul yang bersambung dengan dhamir rafa', dhamir yang sebagai fa'ilnya. Untuk wazannya bisa dilihat dulu wazannya sebagai apa patokan utama fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Ini sebagai wazan, sebagai patokan dasar ini, wazan. Selalu dari wazan dulu, supaya lebih mudah difahami. Ya, sudah ketemu ya. Kemudian, untuk yang ajwaf ini, di halaman 39, ya, kolom yang paling kanan itu, ya, yang menjadi contoh ini tadi, ya, yang asalnya sona, di sini menjadi sina. Ya, sudah ditemukan ya. Sina. Nah, kemudian dibaca tasrifannya ke bawah, perubahannya. Sina, sinu, sina, sinu, sinat, sinata, sinna, sinta, sintuma, sintum, sinti, sintuma, sintunna, sintu, sinna. Kemudian yang ba'a menjadi bi'a sampingnya. Bi'a, bi'a, bi'u, bi'at, bi'ata, bi'na, bi'ata, bi'tuma, bi'tum, bi'ti, bi'tuma, bi'tunna, bi'tu, bi'na. Seperti ini. Ini yang bentuk untuk maf'ul atau bentuk majhul. Ya, dari ajwaf ini. Mungkin terlewatkan. Yang bentuk untuk fa'il atau bentuk maklum untuk yang ajwaf atau mu'tal ain pada halaman sebelumnya. Ya, untuk bisa membandingkan. Ya, halaman 37. Contohnya sama, yaitu sona dan ba'a. Halaman 37, kolom yang ketiga dari kanan. Untuk yang sona. Kemudian yang sampingnya, kolom keempat dari kanan. Ba'a. Yang digunakan contoh tadi ya, sama. Sudah ketemu ya. Nah, kemudian dibaca ke bawah tasrifannya seperti itu. Sona, sona, sona, sonu, sonat, sonata, sunna, sunta, suntuma, suntum, sunti, suntuma, suntunna, suntu, sunna. Kemudian yang ba'a, ba'a, ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'na, bi'ta, bi'tuma, bi'tum, bi'ti, bi'tuma, bi'tunna, bi'tu, bi'na. Ini yang bentuk untuk fa'il atau bentuk maklum yang asal, yang wazannya fa'ala, fa'ala, fa'alu, ya, seperti ini pada ajwaf. Pada mu'tal ain. Kemudian yang halaman sesudahnya tadi untuk yang bentuk maf'ul atau yang bentuk majhul. Ini contohnya pada kitab Silah Tasrifiyah halaman 37 dan halaman 39. Ini yang bentuk fi'il madhi. Ya. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Nah, di dalam amsilah ada tambahan contoh yang termasuk ajwaf juga, yakni sesudahnya tadi pada halaman 37, halaman 37 pada amsilah tasrifiyah. Contoh yang lain untuk yang ajwaf mu'tal ain pada kolom yang sesudahnya, sesudah ba'a, yaitu khafa dan pola. Itu juga termasuk ajwaf mu'tal ain. Hanya saja asalnya mungkin berbeda dengan sona dan ba'a. Kalau sona tadi asalnya sawana, kemudian ba'a aslinya adalah ba'ya'a. Nah, kemudian contoh yang berikutnya pada amsilah disebutkan khofa. Khofa itu aslinya khawifa. Khawifa. Huruf ilahnya wawu. tetapi kasroh. Ya, kalau sona aslinya wawu tapi fathah, sawana. Kalau khofa aslinya wawu tetapi kasroh, khawifa. Ya. Berbeda bentuk pada mawbi aslinya. Tapi kemudian apa? Sama wawunya yang kasrah pada khawifa diganti dengan alif. Kemudian pada tasrifan secara umum tadi faedahnya sama dengan yang sebelumnya. Sehingga dari situ bisa diketahui, dilihat di sini contohnya perubahannya ya. Karena atau sebelumnya karena tadi asalnya khawifa sebagaimana tadi disebutkan harokat pada ain kalimah pada huruf kedua yaitu pada khawifa itu kasrah dia digeser ke huruf pertama ya, digeser ke huruf pertama ketika bersambung dengan dhamir yang berharokat sehingga nanti didapati apa huruf pertama akan dikasrah ketika bersambung dengan dhamir nun niswah atau dhamir ta untuk mukhatab untuk mutakalim perhatikan khafa khafa khafu khafat khafata kemudian khifna nah, kenapa di sini khifna dengan kasrah karena tadi harakat pada ain kalimat yang kasrah khawifa kasrahnya digeser ke huruf pertama kemudian wawunya dihilangkan menjadi khifna ya berbeda dengan yang sana kalau sona tadi sowana wawu ya kayak tadi diubah dengan doma ya, kemudian domanya yang digeser maka menjadi sunna sunta dengan doma tapi kalau kawifa karena dia kasrah langsung kasrahnya digeser tidak diganti dengan waw tidak diganti dengan doma ya, kasrahnya tetap kasrah kawifa tetap kasrah tidak diganti dengan dhammah tapi dia langsung digeser sehingga di situ menjadi khifta khiftuma khiftum dan seterusnya ya ini jadi yang diganti dengan dhammah ketika harakat itu fathah sawana wawunya fathah maka fathahnya diganti dengan dhammah tapi kalau harakat itu kasrah pada khawifa dia tidak diganti dengan bomba tetap kasrah. Ya. Yang berikutnya contoh berikutnya pola. Pola ini juga ajwaf. Asalnya pawala. Pawala. Ya, perhatikan di sini asalnya pawala. Berarti dia apa? Asalnya sama dengan sawana. Dari sawana tadi. Maka nanti ketika bersambung dengan dhamir yang berharokat, harokat fathah pada tawala, pada wawunya, diganti dengan dhammah, kemudian digeser ke huruf pertama. Ya, sehingga nanti didapatkan ya, dari asalnya ini ya, tola, tola, tolu, tolat, tolata, ya, kemudian menjadi tulna. Tulta, tultuma, tultum, dan seterusnya sampai ke bawah, ya. Tultu, tulna. Jadi karena asalnya tadi wawu yang berharokat fathah. Towala. Harokat fathah diganti dhammah, kemudian dhammahnya digeser ke huruf pertama. Ini. Ya. Itu sebabnya. Ya. Kenapa dia menjadi dhammah, ataupun kenapa dia kasrah. Ya, seperti itu. Jadi dilihat diperhatikan keadaan aslinya bagaimana. Huruf aslinya apa? Harakatnya apa? Itu menentukan. Ya. Ini ada 4 contoh ya yang disebutkan dalam amsilah yang itu berbeda-beda. Sana, ba'a, khafa, pola. Nah, nanti ketika bersambung dengan dhamir yang berharakat itu perhatikan tadi ada perbedaan satu dengan yang lain karena aslinya berbeda. Jadi keadaan asli itu akan berpengaruh ya, pada bentuk tasrifan semacam ini. Untuk yang bentuk maf'ul pada khawfa dan khawla ini tidak dicontohkan karena secara makna tidak menerima bentuk maf'ul dari fi'il ini. Ya. Kalau lafaz mungkin bisa, tetapi secara makna karena tidak menerima, maka tidak dicontohkan ya, untuk bentuk yang maf'ul atau bentuk majhul dari khawfa maupun qala. Ya. Khawfa artinya takut, qala artinya panjang. Ya. Atau kalaupun bisa, maka pada khawfa ketika dibentuk maf'ul atau majhul, dia akan sama dengan bi'a. Ya. Khawfa bisa ya secara makna untuk majhul, untuk maklum, untuk bentuk maf'ul. Ya. Itu nanti bentuknya sama dengan bi'a. Jadi khifa, khifa, khifu, ya, khifat dan seterusnya, khifna, khifta. Sama dengan bi'a. Ya, karena sama tidak perlu disebutkan secara berulang. Cukup mengikuti, menyesuaikan dengan bi'a tersebut. Qala juga demikian. Kalaupun secara makna seandainya bisa, maka dia seperti pada sina tadi. Ya. Baik. Jadi secara makna diperhatikan, kemudian secara lafaz dia sama dengan yang sina ataupun sama dengan yang bi'a. Untuk yang majhul, untuk yang bentuk maf'ul dari ajwaf ini. Baik. Ini jadi ini contoh-contoh untuk diterapkan pada kata-kata yang lain yang semisal dengan contoh ini sesuai dengan apa tadi? Babnya atau kelompoknya masing-masing. Ini. Baik. Dari ini ada yang ditanyakan? Tambah sedikit. Tadi yang bentuk maudhi, kemudian yang bentuk mubarinya, wa taqulu fil mubari'i, engkau katakan pada bentuk mubarak, okay. Dari sana mubarinya menjadi yasunu, kemudian dari ba'a menjadi yabi'u. Ini bentuk mubarinya. Wa i'laluhuma bin naqli. I'lalnya apa? Dengan naqal, dengan menggeser harakat. Tadi disebutkan qala, asalnya qawala. Ba'a asalnya bay'a, ketika dibentuk mudhari', asalnya menjadi yaqulu atau yasunu, kalau dari sana ya menjadi yasunu asalnya. Kemudian ba'a asalnya bay'a, mudhari'nya asalnya yab'ya'u sesuai dengan wazan asal. Yaf'ulu, yaf'ilu, yab'i'u. Ya. Sesuai dengan kelompoknya, bentuknya. Jadi, qala, bentuk mudhari'nya asalnya yat'ulu, sana yas'ulu, kemudian ba'a, yab'i'u. Bentuk akhirnya. Kemudian, apa? Harakatnya digeser. Nakal. Menggeser, memindah harakat dari ain kalimah ke fa kalimah. Ain kalimah dhammah yaqulu yasunu, dhammahnya digeser ke fa kalimah, ke sebelumnya. Ya. Sehingga apa? Dari yaqulu menjadi yaqulu. Dhammahnya digeser ke qaf, ke fa kalimah. Dari yasunu menjadi yasunu, bombahnya digeser ke huruf stop, ke fa kalimah. Nah, tentunya mafhum ketika harakat digeser, maka yang asalnya yang harakat tadi dia menjadi sukun. Jadi satu huruf ketika asalnya berharakat, kemudian harakatnya digeser ke huruf yang lain, maka huruf tersebut menjadi sukun. Ya, ini. Dari yaqulu menjadi yaqulu, dari yaswulu menjadi yasulu, dari yabyu menjadi yabiu. Ya, kasrahnya digeser. Ya, kemudian dia menjadi sukun. Ya, yabiu. Sehingga di situ disebutkan i'lalnya itu dengan nakal, dengan menggeser, memindah harakat. Itu pada yasulu dan pada yabiu. Kemudian wa yakhafu wa yahabu wa i'laluhuma bin naqli wal qalbi. Pada kata yakhafu dan yahabu, i'lal ini dengan nakal dan dengan qalb, dengan menggeser dan dengan mengganti huruf. Tadi khawifa, ya, khawfa, asalnya khawifa, mudhari'nya asalnya yahwafu. Yahwafu. Ya, dari khawifa menjadi khawfa. Kemudian mudhari'nya dari yahwafu. Apa? Harakat pada ain kalimah, pada wawu yang fathah. Yahwafu digeser ke huruf sebelumnya. Ya, pada huruf kha. Lalu wawunya pada yahwafu diganti menjadi alif. Jadi qalb mengganti huruf. Sehingga menjadi yahwafu. Jadi harakatnya digeser, fathahnya digeser dari ain kalimah ke fa kalimah, kemudian wawunya diganti menjadi alif. Jadi naqal dan qalb. Yahwafu menjadi yahwafu. Yahabu juga demikian, asalnya ha hayiba, yahyabu, yahyabu afwan, haba yahabu itu hayiba, yahyabu, yahyabu, fathahnya pada ya digeser ke sebelumnya, ke huruf ha-nya, kemudian ya-nya diganti menjadi alif, menjadi yahabu. Ini. Jadi i'lalnya, perubahannya ini dengan nakal, dengan menggeser harakat ke huruf sebelumnya dan mengganti huruf ilah itu menjadi alif pada yakhafu dan yahabu. Ini pada bentuk mudhari'. Kemudian tasrifnya bagaimana? Iya. Kalau secara ringkas atau secara umum, kalau bersambung dengan dhamir yang sukun yang menjadi fa'il, maka tidak ada perubahan bentuk terutama pada huruf akhir. Jadi langsung bersambung dengan dhamir-dhamir yang sukun seperti alif tasmiyah atau wawu jama'ah atau ya mukhatabah, ya, seperti itu. Adapun ketika bersambung dengan dhamir yang berharakat, yakni dhamir nun untuk jamak mu'annas ghaibah, maka keadaan akhir dari fi'il tersebut disukun. Nah, ketika akhir dari fi'il disukun, maka huruf illah yang sebelumnya itu dihilangkan. Ya. Sebagai contoh atau sebagai apa? Bentuknya tasrifan ini dari amsilah bisa dilihat ya. Bentuk lengkapnya dari kitab Amsilah Tasrifiyah halaman 41. Ya, halaman 41. 40-41, tapi terutama pada halaman 41 ya. Ya, di sini tasrif bentuk fi'il mudhari' untuk yang fa'il yang bersama dengan dhamir rafa'. Ya, kalau wazannya pada halaman 40 yang paling kanan sudah disebutkan wazannya ya, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna dan seterusnya. Kemudian untuk yang ajwaf, ya, yang mu'tal ain pada halaman 41, kolom yang keempat. Ya, kolom yang keempat. Keempat, kelima, dan keenam. Halaman 41 dari amsilah. Yang keempat, kolom yang keempat, kelima, dan keenam. Ya. Yang keempat di situ, yang paling atas disebutkan yasunu. Kemudian yang kolom kelima, yabi'u. Yang keenam, yakhafu. Ya, sudah ditemukan? Ya. Itu ya, yasunu, yabi'u, yakhafu. Yang disebutkan contohnya tadi. Ya, ini bentuk mudhari'. Nah, kemudian tasrifnya ketika bersambung dengan dhamir-dhamir tadi yang menjadi fa'il, bisa dibaca ke bawah masing-masingnya. Yasunu, yasunani dengan alif tasnya. Yasununa dengan wawu jama'ah. Ya, tasunu, tasunani alif tasnya. Kemudian yasunna. Ini ya, yasun kalau diuraikan ya sun. Nah, mana huruf ilahnya? Hilang. Ya, asalnya kan di sini ya, antara sad dan nun. Ini ada huruf ilah. Seperti yang asalnya tadi, yasunu. Tetapi ketika dhamirnya berharokat, nun niswah, nun untuk jamak mu'annas, mengharuskan apa? Huruf akhir fi'au, itu sukun. Sehingga akan bertemu dua huruf sukun, yaitu pada huruf ilah sukun, nun sukun. Ini dihindari, maka huruf ilah yang sukun dihilangkan. Sehingga menjadi yasunna. Ya, adapun dhamir yang lainnya tadi kan dhamir sukun. Alifnya sukun, yasunani. Wawunya sukun, yasununa. Maka wawu tetap ada, tidak hilang. Tetapi ketika dhamirnya berharakat, yaitu nun yang di fathah untuk jamak mu'annas, ya, menjadikan wawu itu hilang. Kemudian ke bawah lagi, tasuna, tasuna, tasunu afan, ini tasunu ya, tasunu, tasunani, tasununa, tasunina, tasunani, tasunna, ini juga nunnya jamak, mu'annas, wawunya hilang. Asunu, nasunu. Ya, jadi yang hilang hanya ketika bersama dengan dhamir yang berharakat, yaitu untuk jamak mu'annas pada fi'il mudhari' ini. Yang lainnya wawunya tetap ada karena dhamirnya itu sukun. Pada yabi'u dan juga yakhafu sama prinsipnya, bisa dilihat yabi'u, yabi'ani, yabi'una, tabi'u, tabi'ani, yabi'na. Ya-nya hilang. Pada yabi'na, ya pada ain kalimah hilang. Untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun karena bersama dengan nun niswah yang berharokat. Ya bi'na. Kemudian tabi'u, tabi'ani, tabi'una, tabi'ina, tabi'ani, tabi'na. Ini bersama dengan nun niswah, ya-nya hilang. Tabi'na. Abi'u, nabi'u. Yang yakhafu, yang berikutnya. Yakhafu, yakhafani, yakhafuna. Takhafu, takhafani, yakhafna. Huruf ilah, alif, hilang. Yakhafna. Asalnya, yakhafna. Bertemu dua huruf sukun, maka yang sukun pada huruf ilah dihilangkan hurufnya. Yakhafna. Takhafu, takhafani, takhafuna, takhafina, takhafani, takhafna. Ini juga hilang alifnya. Kemudian akhafu, nakhafu. Ya. Ini pada bentuk mudhari', tasrifnya seperti ini. Ya. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya, perubahan tasrif pada mu'tal ain Ya memang untuk yang mu'tala'ain ini sedikit banyak perlu perhatian yang lebih, karena memang tadi huruf illah berada di tengah itu memang harus lebih hati-hati, harus lebih teliti untuk menentukan ataupun mencermatinya. Ya, karena keadaan aslinya itu bisa berbeda, juga perubahannya bisa pula berbeda pula. Ya, jadi dan insya Allah dengan contoh yang ditunjukkan dari tasrif izi ini maupun dari amfilah itu sudah mencukupi untuk diterapkan pada kata-kata yang lain yang semisal dengan contoh-contoh tersebut, yang tentunya satu bab, satu jenis dengan masing-masing dari contoh tersebut. Ya. Ketika digunakan dalam kalimat, kemudian disesuaikan dengan keadaannya, disesuaikan dengan dhamirnya yang sebagai fa'il, ya. Seperti itu. Ya. Dari tadi bentuk mawdi dan ini tadi bentuk mudhari. Ini sebagai dasar, ini difahami, ya, dihafalkan lafaznya, kemudian difahami makna. Ini yang penting sebelum nanti menginjak ke pembahasan yang lain yang berikutnya. Karena ini sebagai dasarnya, sebagai pokoknya, diharapkan ini bisa benar-benar dimengerti insya Allah. Ini dulu, masih ada beberapa hal tentang ajwaf, tapi insya Allah dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Alhamdulillah, minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.